Seorang itu sedang semayang dan dia terdengar jemaah lain bersing. Jemaah tersebut menjawab, adakah batal solatnya? Batal semayang. Kerana ini tidak ada kaitan dengan semayang. Orang tengah semayang, king bersing. Maka yang bersing kata, alhamdulillah. Kalau tengah semayang, yarhamukallah. Batal kata setengah ulama fiqh. Neh? Kerana dia tidak ada kaitan dengan semayang. Yang ada kaitan tak ada masalah. Macam subhanallah, tegur orang yang silap. Tu imam silap. Semayang subuh, naik rakaat tiga. Makmum pun tegur. Subhanallah, tak ada masalah lah. Hang, tegur. Kerana ada kaitan dengan semayang. Ya? Masalah subhanallah ada niat, ada dua kau. Yang pertama, perlu kepada niat kerana khitab sesama manusia. Yang kedua, tak perlu kepada niat kerana itu perintah agama. Dia gini. Yang subhanallah menegur perbuatan imam. Bukan bercakap dengan Allah, bukan khitab pada Allah. Mana bercakap sesama manusia. Dia cakap pada sesama manusia. Setengah ulama fiqh kata kena niat. Niat apa? Niat zikir boleh, niat menegur imam pun boleh. Faham? Yang kedua mengatakan tak payah niat kerana perintah ini perintah Rasulullah, kerja agama, maka tak perlu pada niat. Dua-dua ada sandaran. Soalan seterusnya.